gabung nih sama kita. Mungkin tadi ada yang lagi sibuk-sibuk ya, belum bisa sempat dengerin kita. Nah, kita udah masuk segmen 2. Tapi sebelumnya kita mau rangkum nih. Tadi kita di segmen 1 udah ngomong apa aja ya. Jadi segmen 1 tadi kita udah bicara tentang berita hits kekinian yang sebenarnya antara penting enggak penting untuk diikutin ya sebenarnya. Dari yang operasi sispek. Jadi kayak ada operasi sispek semacam itu untuk para cowok-cowok yang pingin badannya otak-otak kelihatan cool, tapi tanpa usaha untuk olahraga dan segala macam. Dan juga keriting, ada bulu mata keriting. Iya, alis keriting. Bulu mata aja. Bulu mata. Oh iya, maaf. Alis keriting gimana caranya ya? Lebih susah lagi kayaknya. Lebih susah lagi. Kayaknya. Dan tadi kita udah sempat sharing-sharing juga nih dari antara kita-kita aja sih bahwa sebenarnya kunci dalam hidup itu adalah bersyukur dan apa yang Tuhan berikan. Udah kasih ke kita, Tuhan udah berikan, mau itu sesuai dengan apa yang kita mau atau bahkan bukan. Karena semua rancangan Tuhan itu pasti baik dalam hidup kita, benar kan? Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Wow, luar biasa banget ya. Kayaknya ini walaupun perjumpaan pertama tapi tetap seru banget ya. Asik banget. Kenal nih sama sobat-sobat Yo di luar sana, tapi kita udah kayak akrab gitu ya, udah akrab. Oh, akrab banget. Artinya ya. Udah sayang lah ya. Udah sayang. Oh. Oke, seperti lagu dong jadinya. Lagu jadinya. Baju sama celana enggak disebut tuh. Baju dan celana. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Yang pasti gak kalah seru ya dengan segmen pertama tadi kita. Dan ini kita ada artikel. Mungkin Lia bisa bantu bacain artikelnya. Dan kita mau sama-sama sharing, mau kupas sedalam dan setajam. Gak boleh sebut merek ya. Oke, mungkin Lia silakan bisa bacakan. Iya, kali ini kita mau bahas challenge yang lain yang lebih viral juga dan lebih berguna daripada yang lain. Oh, yang ini justru yang berguna. Yang berguna ya, yang positif. Positif banget. Itu trash challenge, di mana kalian ini harus mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Nah, ini tuh ya. Kalau aku mau nanya dulu deh sebelumnya, kalau Juan nih, jujur aja pernah enggak buang sampah sembarangan? Pernah lah, pastilah ya, Kak ya. Jangankan Juan ya, aku, Civan juga pasti, pasti pernah. Baik sekali ataupun dua kali, pasti kita pernah. Walaupun saat kau sadar enggak sadar ya, juga iya. Ya. Kadang-kadang nyadar sih, cuma pura-pura enggak sadar aja. Benar. Iya, tapi walaupun di sekitar lingkungan kita tidak ada tempat sampah atau jauh dari tempat sampah, bahkan lupa ya, kayak Juan nih, lupa membuang sampah atau sengaja, tetap aja ya, lingkungan itu harus tetap dijaga. Penting ya. Sampah sedikit apapun itu merusak lingkungan. Juga lingkungan tuh bisa mengeluarkan bau gak sedap, terus banjir juga gak sih? Bisa bikin banjir, terus menyebabkan virus, terus penyakit dan lain-lain. Bener banget gak sih? Bener banget. Iya, bener banget sih. Betul banget tuh. Ngapain tuh, Li? Trash challenge ini kita melakukan setiap kalau kita melihat banyak sampah ya. Yeah, kita tuh ngambil sampah sebanyak-banyaknya. Jadi kita ngumpulin sampah tuh dan kita buang ke tempat sampah yang gitu. Jadi sambil istilahnya dikumpulin terus nanti hasilnya direkam atau difoto. Itu bagus banget tuh. Iya, supaya itu juga mengajak kita semua yang di sosial media kan ini pasti di-upload ya, di-upload yeah. Sosial media untuk mengajak anak-anak juga lebih kasih positif. Benar. Bagus tuh ke Bantar Gebang. Benar. Tapi kalau mau ke Bantar Gebang ya enggak habis-habis ya kayaknya. Coba. Bergunung-gunung. Ya, tapi itu ajaib banget sih. Maksudnya kayak bagaimanapun kan kita sebagai manusia itu pasti menghasilkan sampah ya, baik itu sampah yang bungkus permen, yang sedikit atau bahkan sampah bekas makanan itu kan juga walaupun cuma setitik, maksudnya cuma sedikit gitu ya. Plastik itu bahkan kalau teman-teman mau tahu ya, plastik itu kebuang aja, dia tuh kekubur berapa abad itu juga berapa ratus tahun juga nggak terurai gitu. Jadi memang kita sobat-sobat Yo di rumah juga sekalian kita harus jaga lingkungan banget, karena kan Tuhan ciptakan lingkungan itu semuanya sangat baik. Jadi kita juga tetap harus Nah, terus kan di gubernur kita sendiri ya, bahkan di Jakarta sih, ini baru dimulai di Jakarta, cuma udah kayaknya udah sampai seluruh Indonesia. Kalau kita tuh harus menggunakan plastik yang berguna diulang-ulang gitu, apa? Recycle. Jadi daur ulang ya, pasti. Jadi pakai tas, enggak pakai plastik lagi gitu. Bahkan kan sekarang udah plastik yang suruh bayar ya, kalau kita belanja nih suruh bayar ya, 200 perak. Ya. Di Bogor sih udah dimulai sih. Di Bogor yang aku tahu, jadi di setiap supermarket apapun udah nggak pakai sampah plastik lagi. Iya, dan sekarang kan juga plastik ini ya, sedotan sudah nggak plastik. Iya, sedotan. Iya. Terus kan sekarang udah lagi ada yang strawnya, straw stainless gitu ya, yang pakai nasi, yang warna warni. Oh iya, tahu. Nah, itu adalah kiat-kiat dari upaya manusia lah ya untuk mengurangi. Menjaga dan mengurangi setiap penggunaan plastik, juga mengurangi semualah yang mengotori, jahat misalnya mengotori lingkungan gitu sih. Nah, di dalam Alkitab sendiri juga ada di Kejadian 1 ayat 28 tertulis begini, teman-teman. Kita berkuasa untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas semua makhluk hidup. Tapi bukan berarti kita sebagai manusia dengan seenaknya eksploitasi lingkungan alam lo ya. Tetapi menjaga dan juga memelihara kestabilan lingkungan alam dan juga merupakan makna yang terkandung dalam perintah Allah itu. Benar, bukan benar. Hanya sampah lingkungan aja, tapi juga sampah-sampah dalam hidup kita. Maksudnya apa tuh sampah dalam hidup kita? Maksudnya apakah kayak kita misalnya makan permen terus bungkusnya kita simpan, kita kantongin, itu sampah dalam hidup kita kayak gitu atau gimana tujuan? Nah, sampah-sampah dalam hidup kita tuh banyak. Contohnya dosa. Dosa kan juga terbagi atas banyak tuh. Ada kemarahan, ada kesombongan, ada iri hati, ada kepahitan, ada perzinahan, dan merokok dan lain-lain lah. Nah, di setiap kita manusia kadang menyimpan itu di dalam hati kita secara tidak sadar ataupun sadar. Kan setiap manusia diciptakan sebenarnya baik, cuma ya tetap dosa keturunan dari Adam dan Hawa pada saat mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dosanya turun ke kita. Nah, jadi setiap manusia setidaknya ya, kalau yang aku baca di Alkitab ya, kita tuh kepo. Kepo tuh ada yang positif, ada yang enggak positif juga. Kayak kalau aku ngerasa bahwa Adam dan Hawa kan mereka kepo. Bayangin ya, hal kecil ya. Kepo kan mereka penasaran, pengen tahu rasanya kayak gimana. Rasa isinya makan buah pengetahuan baik dan yang enggak baik kan. Iya. Nah, makanya kepo itu juga bisa jadi sampah gitu. Bisa jadi yang baik sama yang enggak baik. Nah, aku buka juga di Ayub 5. Di Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi, buat kalian yang memiliki sampah di hidup kalian, jangan sampai kalian tuh dibunuh oleh sampah itu sendiri. Jangan sampai kalian hati kalian tuh busuk gitu. Nah, dan aku juga pengen bilang gini ya. Setiap kita pasti pernah punya dosa, pasti pernah punya sampah, pasti. Tapi buat Tuhan itu lebih besar daripada sampah kita dan daripada dosa kita. Contohnya gini nih, aku tuh pelayanan ya. Aku pelayanan, otomatis aku itu gak boleh nakal lagi. Itu udah otomatis dong. Apa nih maksudnya nih, Juan? Maksudnya gak boleh kayak dulu kayak ngomong kasar, gak boleh kayak marah, mukul gitu kan. Orang membuat kayak kalau aku marah aku gitu kan membuat orang kayak merasa bahwa kok ini anak pelayanan gitu-gitu. Nah, tapi enggak ada perubahannya gitu ya. Iya, tapi enggak ada perubahan. Nah, dari situ aku mulai berpikir bahwa aku tuh mesti bisa berubah. Dan aku mulai berusaha untuk aku berubah step by step. Yang awal aku berubah yaitu aku udah enggak ngerokok lagi. Itu puji Tuhan banget. Gimana caranya enggak ngerokok lagi tujuan? Nah, kan kita yang kalau kita tahu susah ya, kalau misalnya orang-orang yang sampai harus diganti permen kan. Misalnya itu bukan suatu yang gampang loh untuk berubah gitu. Nah, iya sih, sejujurnya aku berhenti rokok tuh butuh 3 bulan. Wow. Itu cepet loh hitungannya. Karena ada orang yang sampai bertahun-tahun itu juga tetap masih istilahnya terkadang masih keinget, masih pengen gitu segala macam. Mungkin karena aku pelayanan juga kali ya, dan aku kadang ada Tuhan lah ya. Ada faktor Tuhan lah ya. Ada faktor Tuhan sama ada faktor takut juga sebenarnya. Takut buat dosa kan? Oh gitu. Nah, aku tuh butuh 3 bulan. Awalnya kan aku nongkrong sama teman-teman, aku memilih bahwa ini step pertama ya. Aku memilih lingkungan aku yang baik karena di Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar. Jadi aku yang pertama aku lakukan adalah aku memilih-milih teman, bukan memilih-milih teman sih, tapi aku menjagalah pergaulan aku biar aku lebih baik gitu. Jadi pada saat aku temenan sama orang-orang yang enggak ngerokok, aku bakalan pasti enggak ngerokok. Tapi pada saat aku temenan sama orang-orang yang ngerokok, pasti otomatis aku ngerokok. Nah, aku tahu itu dan aku ya gitu, aku memilih bahwa aku temenan sama teman-teman yang menurut aku ya enggak baik-baik banget, cuma setidaknya mereka enggak ngerokok dan aku temenan sama mereka dan akhirnya aku bisa berhenti ngerokok. Dan aku pada saat pengen ke warung nih ya, kan cowok kan kalau ya, pengen langsung ya langsung ya. Aku pada saat pengen ke warung tuh aku selalu bilang, bu, beli permen, Happy Dent kalau kalian tahu. Nah, beli permen dan akhirnya beli permen dan tiba-tiba aku langsung kayak desak ibu-ibunya, ibu kasihnya cepet, jangan sampai aku ganti rokok. Dan ibunya ngasih, nah ibu-ibunya tuh udah kenal aku, ibu-ibu pinggir kontrakan aku tuh. Nah, dia tuh udah kenal aku, jadi pada saat aku ke warung pasti belinya permen. Dan itu selama 3 bulan, terus aku mesti dijauhin sama teman-teman kan, karena teman-teman nongkrong, otomatis aku nggak nongkrong. Nah, di situ juga aku dijoin sama teman-teman, tapi itu free will sih dari setiap kita. Nah, akhirnya aku memilih bahwa aku mesti bisa berhenti rokok. Aku berhenti rokok, dan yang kedua itu aku berhenti untuk marah secara real. Jadi aku kalau marah tuh ini salah sih sebenarnya. Aku tuh nyimpen di hati. Jadi bukan tipikal kayak marah yang meledak gitu kan. Enggak ya. Tapi nah, dipendem ya. Tapi sebenarnya sejujurnya ini salah, tapi itu step awal aku biar aku tuh bisa setidaknya enggak nyakitin orang lain. Oh, gitu. Tapi sebenarnya ada faktor enggak baiknya juga kan. Iya, ada. Kayak kita malah ngebunuh diri kita sendiri. Nah, benar. Kayak kita nusuk diri kita sendiri. Tapi kalau aku berpikir gini sih, kalau aku ya lebih baik aku nusuk diri aku sendiri daripada aku nusuk orang lain. Ngerti enggak sih? Banget. Daripada mati bareng kan. Iya kan, mending mati, iya ya? Nah, heroik ya. Banget tuh. Nah, terus aku tuh gitu, aku pada saat aku udah pengen marah, kadang aku tuh ngelampiasin marah aku ke hal yang berbeda. Karena aku kan bukan gamers, aku gak bisa main game, aku cupu lah dalam main game. Ya, olahraga bola boleh. Nah, aku tuh gantinya ke aku kalau lagi kayak marah gitu ya, aku kan pelayanan, aku kayak lagi mumet banget sama orang-orang pelayanan, lagi ada masalah lah sama teman-teman pelayanan, ada gesekan itu pasti kan. Nah, setiap kita kan pasti punya masalah dengan teman-teman kita. Nah, pada saat aku punya masalah sama mereka, aku ngekos sendiri nih kak, merantau kan dari Ternate, anak pendatang. Nih kan. Nah, di situ juga kan kesepian, nggak punya teman, dan seringkali aku kan nggak punya teman cerita. Nah, aku pada saat lagi mumet banget sama teman-teman pelayanan, aku pergi ke roti bakar, Ropang. Oh, ini anak Ropang. Anak Ropang. Iya. Nah, aku beli roti bakar dan aku beli Milo. Oh, beli Milo? Milo anget. Okay. Jadi aku makan sambil dengerin lagu rohani gitu kan. Lagi dengerin rohani, aku mulai makan satu-satu. Aku mulai bilang ke Tuhan lah, Tuhan aku lagi males, aku lagi gini, banyak masalah. Aku pengen santuy lah, keluar dari masalah kan, gak mau stres-stres gitu. Ya udah, step by step aku makan Milo anget, minum kan, diminum Milo anget, makan roti bakar, terus udah ngomong-ngomong sendiri aja gitu. Nah, dari situ udah mulai tuh. Cuma yang paling parah kalau aku nyimpen, karena kan aku bisa aja meledak. Kadang-kadang pada saat aku meledak, aku malah kayak pokoknya di tempat tidur ya guling-guling gitu. Gitu. Jadi justru kalau maksudnya bagaimanapun kan pasti tetap ada saat kita meledak gitu ya. Ya. Jadi misalnya Juan benar-benar ini sama sekali enggak meledak, nahannya nahan. Mendingan guling-guling di tempat tidur gitu. Kadang aku juga nangis, teman-teman. Dengan muka aku yang segarang ini ya. Sangar tapi Hello Kitty nih kayaknya. Kan Hello Kitty nggak boleh. Oh gitu, oke. Agak ke Barbie aja lah. Oh Barbie, sama aja kayaknya. Lebih cute. Nah, aku kan kalau udah marah banget pengen meledak tuh aku nangis. Kadang aku kayak kepal tangan gitu, terus air mata tiba-tiba jatuh. Ya karena udah mungkin nggak kuat ya. Nah, itu tapi free will, teman-teman. Nah, setiap kita tuh pasti punya sampah. Setiap kita pasti punya kelemahan masing-masing. Aku nggak tahu ya kelemahan setiap kita apa, kekurangan setiap kita apa. Cuma yang aku tahu, pada saat kita berusaha untuk melawan kekurangan kita, pasti itu akan memampukan. Contohnya Daud deh. Daud pada saat dia lawan Goliat, dia gak langsung nyerang Goliat, karena dia tahu dia tuh pendek, kecil, dan masih muda kan. Ya, benar. Goliat kan mungkin udah berumur, udah berpengalaman banyak. Dan belum lagi kan secara perawakan juga tinggi. Tinggi, gede, raksasa loh. Yang selama ini istilahnya kalau orang tuh ya taruhan atau apa udah majuin aja Goliat lah gitu ya. Iya, Saul aja sampai takut. Benar. Saul aja kan enggak nyampe maju gitu, dia kan takut. Nah, dari setiap kita contohnya Daud gitu, teman-teman. Nah, kita tuh harus santai. Itulah, aku pada saat mengurangi kekurangan aku, mengurangi dosa aku tuh aku santai. Aku gak langsung nyerang Goliat aku. Aku lebih kayak nyantai, aku lebih kayak tenang dulu. Aku atur strategi lah. Aku mikir, aduh ini Goliat gue marah. Berarti gue gak boleh ngegas, gue gak boleh langsung blak-blakan. Gue mesti simpen gitu, aku ngatur strategi. Nah pada saat aku udah mulai tahu strategi aku kayak gimana, aku mulai mengurangi. Oh, kayak gitu. Kayak aku bilang tadi aku ngerokok, aku atur dulu strateginya. Gue ke warung, gue nggak harus beli rokok kali ini. Gue harus beli permen. Terus, iya kan? Gue marah, ya gue harus nggak boleh blak-blakan langsung marah. Itu nyakitin orang dan bunuh orang. Tapi gue harus nyimpen itu, gue harus keep meskipun itu sakit, setidaknya gue nggak bunuh orang. Oh gitu. Nah, setiap kita tuh punya sampah kayak gitu. Aku ya punya sampah kemarahan, minder, punya sampah minder insecure sama aja ya. Nah, terus aku juga punya sampah tadi ngerokok, punya sampah dosa. Nah, terus banyak sih iri hati juga aku sejujurnya ada. Aku tuh kadang iri sama teman-teman aku yang ibarat kata punya banyak hal lah, punya hidup yang enak, punya kehidupan yang santuy. Terus juga layak ya istilahnya. Nah, kan maksudnya aku juga pernah tuh ngalamin kayak gitu Juan. Jadi kayak kumpulan teman-temanku tuh kumpulan high class. Yang high class banget. Kalau head on. Iya, namanya kan aku kan tinggal di Jakarta ya. Jadi kayak ya Jakarta kita tahu daerah hits kan Kemang lah ya. Kemang yang, ya. Istilahnya orang-orang yang cukup mampu dan segala macam. Nah kalau misalnya kumpul tuh selalu ke daerah sana. Dan sedangkan kalau secara keluargaku finansialnya juga nggak yang istilahnya mungkin mampu, cuman kan gini. Sebenarnya kan pintar-pintarnya kita nggak mungkin kan, masa kita maunya boros, masa harusnya kan kita tabung atau kita apa gitu kan. Simpan buat masa depan. Benar, tapi kan ya kembali lagi manusia gitu ya, maunya kan yang enaknya aja, maunya yang gampang, yang instan, bilang uang gampang dicari, jadi boros segala macam. Dan aku tuh pernah banget dan tahu banget apa yang Juan alamin kayak gitu tuh, aku juga pernah ngalamin soalnya. Jadi aku harus diperhadapkan dengan pilihan mau pilih teman atau mau pilih istilahnya ya kebenaran gitu, bahwa nggak boleh namanya boros kayak gitu segala macam. Dan sampai akhirnya ya puji Tuhannya waktu itu Tuhan bukain dan membuat aku memilih untuk okay, goodbye my friends. Aku lebih memilih untuk aku kejar Tuhan dan istilahnya sedikit banyak hemat itu nggak salah loh. Hemat bukan artinya pelit ya gitu, tapi benar-benar hemat karena kita tahu uang atau materi atau semuanya itu ekonomi kita itu dari Tuhan juga. Jadi kita juga bukan hanya lingkungan, kita juga harus atur nih. Ya pengeluaran gitu-gitu ya. Iya, gitu sih. Nah, untuk yang biasa suka ngatur-ngatur uang nih, Lia. Coba aku kan tadi dari Juan udah banyak ya kayak semua sampah, semua ini. Nanti kita coba sharing lagi ya Juan. Nah, sekarang coba dari Lia dulu nih. Lia, Juan problemnya adalah pernah jadi korban bullying. Terus minder, marah, segala macam. Aku juga ya sama lah kurang lebih ya namanya anak muda. Kalau Lia sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri sih sebenarnya dari aku kecil tuh aku benar-benar memang pendiam sih. Dari sekarang tuh udah berubah 180 derajat sebenarnya dari yang dulu kecil itu pendiam, takut, ngomong yang enggak berani. Terus kayak disuruh apa tuh kayak enggak, ntar aja, dia dulu aja, wow, aku gak mau bisa gitu. Bisa jadi penyiar ya. Iya, tapi sekarang puji Tuhan banget aku bisa jadi penyiar, udah berani ngomong lah setidaknya walaupun kayak ngalahin Goliat gak sih Juan? Iya sih, ya. Benar sih. Ya, tapi selain itu juga aku ada marah sih, walaupun sebenarnya marah itu kan sampai sekarang ya. Cuma ya, udah, aku tuh belajar setiap kalau aku marah tuh aku seringan gak tahu posisi aku harus marah di mana gitu. Jadi kalau aku marah aku meledak gitu. Jadi aku pokoknya gue kalau marahnya Juan ya, kalau Juan kan ditahan. Iya, iya. Kalau kamu justru yang lebih meledak. Iya, jadi kalau aku marah, aku beneran marah di depan orangnya. Kalau enggak aku bener-bener marahin dia, maki-maki dia gitu. Aku. Iya, cuma belak-belakan banget gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sih sebenarnya sedang dikurangi. Jadi kayak udahlah, aku mengenal sifat teman-teman aku yang kayak memang dia tuh gitu. Lu mau marah segimanapun, tahu kekurangannya. Harus tahu kekurangannya sih. Ngerti ya, iya. Lu mau marah sampai lu nangis gitu ya kan, kalau aku marah tuh kalau udah nggak bisa mengucap kata-kata sampai nangis gitu, sampai lu mau nangis juga tetap aja gitu, orang itu nggak akan berubah kok gitu. Jadi iya, yang harus dirubah adalah dari diri kita sendiri. Jadi sekarang tuh lebih kayak menerima lah gitu ke semuanya. Oh gitu. Terus pernah ada kayak kesulitan gak sih Li untuk bisa ngatasin setiap sampah, setiap kelemahan dari diri kita tuh? Ada pernah, maksudnya kayak kayak kan terkadang ada orang ya kayak misalnya gini, aku tuh mau menang loh dari kelemahanku, tapi kenapa susah ya gitu. Mungkin Lia bisa sharing, bisa menang, contoh kayak tadi deh, bisa sekarang jadi penyiar radio dan iya. Ya kayak aku bilang ya, itu bukan suatu hal yang gampang. Iya gitu. benar. Iya, makanya kalau misalnya kalian tahu kan, itu dulu aku minder banget dan sekarang bisa penyiar radio, dan itu bukan hal yang mudah gitu yang aku lewati. Bahkan prosesnya itu aku harus kayak memberanikan diri. Bahkan pertama kali aku ngomong di depan, disuruh sama pemimpin aku, itu kayak beneran gemeteran banget. Seriously? Gemeteran banget, terus muka merah. Wow. Terus kayak gitu. Karena saking gak beraninya gitu, apalagi di depan orang, suruh kayak muridin aja nih ya. Setidaknya muridin anak aja, aku bener-bener gak berani. Karena aku tahu aku bukan bagianku buat ngomong gitu. Oh, tapi gitu. Lama-kelamaan aku pikir kayak, enggak sih, harus Tuhan itu ya. Iya, aku harus lawan. Jadi aku pikir kayak, enggak sih, gue tuh harus bisa setidaknya buat ngomong gitu, enggak usah yang lancar-lancar banget, tapi ya sih harus, gue tuh harus berani gitu, benar, untuk melewati benar, itu benar. Gitu. Sampai akhirnya aku udah biasa sampai sekarang. Walaupun ya awalnya dipilih untuk yang radio, diminta radio, awalnya tuh aku sempet nolak juga karena nolak dia. Wah, iya. Ya aku yang pilih kan. Nolak dia, enggak mau. Iya, karena dari diriku sendiri ya. Minder, aku takut banyak salah, takut kayak gak bagus lah. Karena kayak apa ya, melankolis ya, perfeksionis gitu. Iya, kan juga istilahnya ya, kita belum pernah, kita gak ada background. Iya, kita gak pernah jadi penyiar radio. Cuma aku pikir lagi ya, gak ada salahnya sih untuk mencoba gitu. Dan yang baru. Iya, dan kita juga kan harus menerima warisan ya. Kalau aku pikir sih, aku harus menerima warisan dari pemimpinku gitu. Jadi kayak belajarlah, udah kalaupun salah ya udah, itu berarti menurutku kalau aku salah berarti itu pelajaran buat aku ke depannya. Oke, berarti poinnya adalah kalau mau kita mengalahkan, ada yang pertama tuh ubah pola pikir ya, kalau tadi jual mindset. Terus yang kedua adalah harus berani mulai. Iya, kalau nggak berani mulai ya kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak, benar kan gitu. Dan memang itu yang sangat, istilahnya apa ya, anak muda zaman sekarang ini justru takut. Padahal kita terkenal istilahnya, kita punya energi yang sangat luar biasa. Terus dengan semua teknologi yang ada gitu ya. Tapi malah kita takut untuk mulai. Gitu. Udah takut duluan untuk berperang. Karena kita takut, kita sebenarnya bukan masalah takut untuk mulai, tapi kita takut terima resiko yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Ekspektasi gitu, kita gitu kan. Ntar malah gagal atau gimana? Kita malah dimarahin gitu. Kalau pribadi melankolis tuh kan ya, kalau disentuh sedikit, salah sedikit itu tuh kayak galau gitu, berenung gitu. Kayaknya ini curhat ya. Iya memang, tapi kalau biasanya aku tuh kalau salah ya, aduh kenapa sih gue kayak gini, aduh kenapa sih gue bodoh banget gitu. Kalau melankolis tuh gitu kayak dipikirin terus sampai berhari-hari. Beda ya sama yang sanguin. Kalau yang sanguin bodoh amat. Iya, salah ya udah ulang. Iya udah. Bener-bener. Luar biasa banget sih Lia, maksudnya bener-bener. Ini contoh nyata loh guys, contoh nyata yang bener-bener dia udah ngalahin semua, nggak semua lah ya, salah satu dari Goliat hidupnya dia gitu. Luar biasa banget. Coba balik ke Juan lagi. Kalau Juan sendiri, berarti kan tadi udah pernah cerita ya, bagaimana susahnya, bagaimana istilahnya iri gitu. Semua kelemahan, semua sampah itu dalam hidupmu gitu. Nah, terus aku mau tanya satu hal. Kan ini ceritanya Juan udah jadi sering pelayanan lah ya, sering pelayanan di Tuhan segala macam. Terkadang pernah nggak sih kayak sedikit keingetan, contoh yang rokok ya. Terkadang pengen ngerokok lagi atau gimana gitu loh, kan pernah lah ya, namanya anak muda kan emosinya labil nih, labil. Suka naik turun. pelampiasannya jadinya pengennya ke kelemahan itu sendiri. Pernah nggak Juan? Padahal kan selama ini Juan udah pelayanan. Coba Juan jawab. Pernah sih, sejujurnya pernah. Oh pernah. Karena ya kembali lagi ya kesepian sih sebenarnya. Kesepian tuh hal yang bagi semua orang mungkin simple, tapi sejujurnya itu punya dampak yang sangat buruk bagi hidup kita. Nah makanya aku tuh pada saat aku kesepian, kadang-kadang aku tuh pengen mikir gitu kan, mikir bahwa waduh kayaknya gue pengen ngerokok gitu kan. Waduh kok gue kesepian banget, apakah rokok itu bisa nemenin gue atau enggak. Nah kadang tuh aku mikir gitu, tapi ya pada saat aku mikir gitu, aku ingat bahwa aku pernah buat perjanjian. Jadi aku pernah ke Israel dan aku janji. Ini apa nih, dalam rangka pamer atau apa? Enggak. Jadi waktu itu aku ya puji Tuhan sih, anugerah sih sebenarnya aku dipilih ke Israel. Dan di Israel aku doakan, aku bilang bahwa makanya aku mesti benar-benar lepas dari rokok, karena gak bisa lepas tapi kembali lagi itu gak bisa, mesti benar-benar lepas sepenuhnya. Dan akhirnya ya itu, pada saat aku pengen ngerokok, aku akan berusaha bahwa aku bakalan lepas. Nah terus semalam tuh aku ya cerita dikit ya, aku tuh mikir, aduh apakah pada saat aku keluar dari pelayanan hidup aku enak gak ya. Aku tuh kan kadang mikir gitu kan, buat orang-orang pelayanan kan, pelayanan itu buat bukan jaminan ya. Kalau kalian mikir bahwa wah pelayanan itu jaminan buat gue sukses, itu salah besar. Betul. Karena di Alkitab berkata bahwa pelayanan tuh enak, karena ya enak lah kita berjalan bersama Tuhan, bukan cuma chatting kan, beda kan chatting ya, sama ya. Tuhan sama berjalan kan beda. Nah cuma kan kita harus memikul salib. Betul. Nah memikul salibnya itu yang berat. Benar. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berjalan di samping kiri kanan bahkan depan kita. Wow. Nah jadi kadang tuh aku mikir, kok apakah gua pada saat keluar pelayanan hidup gua enak-enak aja atau malah nggak enak? Apakah gua berhasil nggak sih pada saat gua keluar pelayanan? Nah aku tuh doa tuh semalam, aku galau lah. Aku juga kan semalam karena kebangun juga jadi galau gitu-gitu. Terus akhirnya aku tiba-tiba curhat lah sama Tuhan. Tuhan aku butuh nongkrong nih, aku butuh nongski. Nongski banget. Nongkrong asik. Nah aku mikir kan, aduh Tuhan gue butuh nongkrong nih. Terus Tuhan kalau gue keluar dari pelayanan, apakah hidup gue enak-enak aja apa tambah susah atau gimana? Itu kan aku kan mikir. Nah tiba-tiba aku ngeliat Instagram lah. Aku kan udah beberapa minggu belakangan ini hapus Instagram, download lagi, hapus lagi, download lagi. Tujuan? Karena 2019 okay. 85% hidup aku tuh di Instagram. Sama. Itu dari muda. Mana tuh? Kayaknya anak muda memang gitu deh kasusnya. Instagram. Oh gitu. Jadi ya kalau gabut buka Instagram. Bahkan aku pagi-pagi baru bangun tidur, tangan aku langsung auto tekan Instagram. Lebih-lebihan daripada buka Alkitab ya. Iya, makanya dari situ aku berpikir bahwa ini udah hal yang negatif, karena kan aku udah membuat Instagram udah itu sebagai gitu berhala. Iya, benar-benar. Nah, akhirnya aku hapus Instagram dan enggak tahu kenapa akhirnya aku download lagi. Aku download lagi dan aku kan doa tuh tadi sama Tuhan, Tuhan aku butuh nongkrong, aku butuh lihat dunia luar. Aku gak bisa, apa ya, bukan gak bisa sih, aku agak males lah untuk ya ngeliat-ngeliat anak-anak yang alim, dunia-dunia yang alim, dunia-dunia pelayanan gitu-gitu kan. Kadang-kadang kan mumet juga kan, kita hidup dalam lingkaran itu terus. Ya bukan kayak pusing. Bosen lah ya. Iya, masa kita gak bisa menang dengan istilahnya kelemahan kita gitu kan. Nah, akhirnya aku mencoba untuk aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku butuh nongkrong. Dan aku buka Instagram dan teman-teman aku tuh masih nongkrong jam 1 malam loh. Wah, itu tadi malam? Iya, tadi malam. 1 malam? Jam 1 malam. Itu mereka sih, gua udah kayak udah ngantuk gitu ya. Nah, mereka tuh masih nongkrong dan ya meskipun cuma 2 orang sih. Terus akhirnya aku bilang ke teman aku, "Tuhan, aku boleh nongkrong enggak?" Terus hati aku tuh adem. Tapi aku janji Tuhan enggak ngerokok. Aku janji aku gak bakalan terbawa arus lah sama mereka. Aku bakalan jadi ikan yang ngelawan arus. Dan akhirnya mungkin karena Tuhan izinin juga, akhirnya aku cabut. Aku cabut dari kontrakan, aku ke mereka jam 1. Aku ingat banget jam 1 aku ke mereka dan aku nanya ke temen aku, "Bre, apa tuh? Mereka kan ngerokok nih, mereka kan ngerokok, aku kan mereka nawarin lo ngerokok nggak juga, gue nggak ngerokok kan gue udah berhenti rokok. Terus akhirnya aku tanya ke mereka lah, bre, manggilnya bre ya, bre, apa tongkrongan, ombre, oi oi, kan bre itu kayak panggilan doang sih sebenarnya, nggak ada, iya nggak ada artinya kan, aku juga nggak tahu sih kalau ada artinya aku juga nggak tahu ya. Akhirnya aku panggil bre, kuliah lu pada gimana? Temen aku yang jawab satu, baik-baik aja, gue mah santai. Terus temen aku yang satu lagi, yang nakal, dia tapi bilang. Tapi berarti semuanya temen-temen kamu kuliah juga? Enggak, teman SMA. Oh SMA. Okay. Tapi kan ya mereka dari kanan, kita kan sekolah Kristen nih. Tapi kan mereka memilih bahwa mereka nggak mau pelayanan. Oh. Nah, dan temen aku yang satu jawabnya gini, gue udah berhenti kuliah. Wah, kenapa tuh? Karena ada masalah lah, nakal dan berbagai hal lah, aku gak terlalu tahu spesifiknya dan aku juga gak mungkin bongkar secara real ya, gitu kan. Iya, tanya-tanya lah ya. Iya, nah aku bilang, dan aku mikir, wah kalau gue berhenti pelayanan, kalau gue jauh dari Tuhan, kalau gue apa keluar dan cari dan jadi dunia sekuler, apakah hidup gue akan sama kayak dia gitu kan, memilih untuk gak pelayanan, memilih untuk jauh dari Tuhan. Dan aku tuh mikir gini, oke kalian memilih dunia sekuler itu nggak apa-apa, itu sangat tidak apa-apa. Aku nggak bakalan ngujat kalian so. Ya Tuhan juga kalau emang bidangmu di dalam dunia sekuler ya, why not gitu kan? Biasanya. Nah, aku tuh kadang mikir, tapi seharusnya pada saat kita di dunia sekuler, Tuhannya itu tetap ada di hidup kita. Tuhannya tetap ada meskipun kita udah memilih dunia sekuler, tapi Tuhan tuh mesti tetap ada di hidup kita. Nah, aku tuh mikir gitu kan, jadi tiba-tiba aku juga nggak tahu sih hati aku berbicara bahwa pada saat kamu keluar apakah kamu akan sama kayak dia atau tetap Tuhan tuh ada dalam hidupmu. Nah, jadi aku mikir benar juga ya, kalau aku keluar itu akan jadi jaminan aku sukses atau enggak gitu kan. Nah, apakah jaminan itu pada saat aku keluar, apakah jaminan aku bakalan tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan tetap ada di dalam hatiku aku atau enggak. Nah, aku mikir gitu. Nah, dan akhirnya pada saat aku udah dapat jawaban itu, aku kembalilah ke Ropang dari tongkrongan nih. Aku kembali ke Ropang, aku pesan Milo, aku pesan roti bakar, aku santai lah. Dan akhirnya itu aku ngobrol sama Tuhan. Tuhan makasih kalau akhirnya engkau bisa buat aku nongkrong. Makasih kalau akhirnya aku bisa lihat dunia luar bahwa ya pada saat aku jauh dari Tuhan, hidup aku bakalan kayak gini. Hidup aku bakalan... Jadi kayak sebuah pelajaran juga ya, Juan ya. Jadi walaupun istilahnya apa ya, kayak gambaran gitu, bukan dalam artian kita nggak kita harus pelayanan terus, enggak, harus full time terus, enggak, cuman kembali lagi walaupun sekuler juga tetap harus Tuhan jadi di dalam kita pusatnya gitu kan, gitu. Karena kalau misalnya kita ninggalin Tuhan ya ngapain, ya gimana kan? Gitu kan, istilahnya bukan jaminan juga kita ninggalin Tuhan terus hidup kita jadi sebuah wah hidup yang biasa, apalagi hidup kita adalah hidupnya dari Tuhan. Iya. Gitu. Karena aku juga mikir, aku pelayanan aja aku masih kayak gini, apalagi aku jauh dari Tuhan, kayak gimana kan, lebih mungkin lebih gitu. Parah lagi. Ya ajaib lah ya Tuhan ajaib tuh dengan ya. Istilahnya ngasih tahu kita tuh dengan cara-cara yang kita nggak tahu gitu ya. Gak habis pikir ya, gitu, bener-bener. Bayangin lah dengan tongkrongan coba. Iya, cuma dengan tongkrongan, luar biasa banget sih. Dan untuk ayat Alkitab hari ini, untuk mengenai yang sampah-sampah ini ya, di Kolose 3 ayat 5-17 itu tuh panjang sih memang, teman-teman mungkin bisa sambil buka dan aku akan bacakan gitu biar cepat karena ini sangat luar biasa banget ayatnya. Kolose 3 ayat 5-17, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, jadi dalam Alkitab sendiri tuh jelas banget ya. Tadi aku baca ayatnya panjang banget, mulai dari apa yang harus kita matikan atau yang kita hindari, terus juga harus apa yang harus kita selalu tonjolkan, yaitu iya, kasih. Betul. Dan juga kita balik lagi seperti yang tadi segmen pertama kita bahas, kita harus bersyukur ya dengan semua apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, selanjutnya juga aku mau sharing sih. Aku tuh awalnya kan gak mau ya kalau misalnya kayak udahlah gue jadi pendengar aja, gue gak usah kayak jadi penyiar lah gitu, kayak atau sharing gitu tentang hidup atau apa. Tapi sebenarnya ada loh di Alkitab tuh tertulis juga, dan ini benar-benar kayak menurutku ini adalah teguran sih buat gue sendiri, di Yakobus 1 ayat 22-24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini udah jelas ya, kita tuh harus menjadi pelaku firman, bukan hanya kalau iya, kalian bener. Ya kalian dengerin kita deh tadi ya, dengerin sharing kita, tapi kalian juga enggak melakukan firman Tuhan itu sendiri, itu sama juga bohong. Karena di Alkitab juga ini tertulis, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri gitu. Jangan sampai kita tuh enggak sadar, secara sadar enggak sadar tuh kita menipu diri kita sendiri kalau kita tuh enggak bisa gitu. Iya, benar. Karena kan Tuhan juga istilahnya mampukan lah ya. Iya, betul. Kalau misalnya mungkin secara terkadang kan kita kalau aku sih ya, enggak mungkin bukan kita ya, aku lah pribadi. Aku terkadang kalau baca Alkitab kan terkadang gini. Tuhan, apakah aku bisa seperti yang Engkau bicarakan di dalam Alkitab gitu? Yeah. Apakah aku bisa lakukan seperti itu? Apakah aku punya kuasa yang sama? Apakah aku punya istilahnya iman yang sama? Tapi ya kembali lagi gitu, Tuhan nggak mungkin istilahnya ngebiarin kita begitu aja. Tuhan pasti akan mampukan. Betul. Asalkan kita percaya. Benar-benar harus percaya juga sih ya dengan semuanya lah gitu. Nah, untuk teman-teman nih, aku mau rangkum berarti hari ini ya. Banyak ya perbincangan banyak kita ya. Sebenarnya ya, panjang banget sih. Tapi sebenarnya dari semua sampah-sampah. Tadi kita bahas sampah lingkungan ya, sekarang kita bahas sampah di pribadi. Sebenarnya kiat-kiat yang harus kita lakukan itu adalah, yang pertama kita harus kenali dulu nih sampah dalam diri kita tuh apa. Benar ya, dari tadi yang kita paling dalam akarnya. Akarnya bukan hanya sekedar istilahnya daun kayak gitu. Orang ini nih, maksudnya saya pemarah karena orang lain bilang pemarah, padahal pemarahmu itu karena apa? Terkadang itu luka bisa, atau karena luka mungkin, atau karena tertolak, atau mungkin kepahitan. Udah ada kepahitan. Nah, itu yang harus benar-benar teman-teman kenali. Terus minder, yang lagi minder. Minder itu hanya buahnya, tapi akarnya sendiri tuh banyak ya. Mungkin dia merasa dirinya gak berharga, dia merasa tertolak. Terus tertolak dari kecil. Atau dia keluarga broken home, atau keluarga yang kurang mampu. Itu benar-benar banyak ya faktor-faktor sampah ini dalam hidup kita. Nah, selain setelah kita kenali, lalu kita harus ubah dulu mindset kita bahwa kita pasti bisa mengalahkan dan bisa buang semua pola sampah. Pikir kita dulu. Bener, pola pikirnya harus diubah dulu. Gak mungkin kan kita istilahnya kayak kita hanya dalam hati doang dan secara di mulut percaya, tapi kalau enggak kita ubah gitu dan benar-benar beriman, pakai iman yang sama dengan Tuhan kasih gitu ya. Tapi iman tanpa perbuatan itu sama aja sih. Balik lagi seperti yang tadi Lia bilang ya. Nah, setelah kita ubah, nah baru seperti yang tadi Lia sampaikan, kita harus mulai berubah. Action. Do action, harus lakuin, kita mau berubahnya seperti apa. Berani memutuskan. Walaupun mungkin resikonya banyak, banyak banget sih. Banyak masalah mungkin. Bener, kayak contohnya kan aku nih ya, dengan yang tadi aku sharing, aku harus memilih antara teman atau istilahnya keluargaku gitu. Karena kan sebagai anak muda ya pengennya kan hangout ya. Siapa sih yang enggak mau santuy-santuy. Santai, enggak usah dikejar pekerjaan, main-main, bercanda-bercanda. Masih bisa hahihi tapi uang tetap banyak ya. Walaupun enggak mungkin ya, cuman ya itu dia, anak muda tuh kebanyakan maunya seperti, tapi kembali lagi kita harus mulai memilih dan berubah. Apalagi zaman sekarang kan mungkin zaman-zaman yang serba ini ya, apa namanya, instan. Iya. Serba instan banget kan. Makanya kita bahkan makan udah Gojek. Iya. Karena banyak ya, ada Gojek, ada Grab gitu-gitu. Ada yang lain-lain, aplikasi-aplikasi online yang sebenarnya kalau secara mungkin dalam kehidupan ya kita jauh lebih maju ya dibandingkan yang dulu-dulu gitu. Karena semua tersedia, bioteknologi, semua tersedia. Iya, ada positif dan negatifnya sih. Ada cashless, gak usah repot-repot bawa dompet, iya. Dana, gitu-gitu. Iya, dana, ada GoPay lah, semua lah, OVO dengan semua cashback-cashback yang juga ada gitu. Yang cashback-cashback cantik. Menggiurkan gitu ya, pengen banget kan kalau misalnya kemana-mana. Tapi ya, kembali lagi gitu ya, hidup itu bukan tentang itu gitu. Tapi hidup adalah tentang kita jadi pelaku firman. Kita bisa hidup dalam track-nya Tuhan, harus bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau ciptakan di dalam hidup kita. Dulu Tuhan ciptain kita misalnya contoh hidupku, Tuhan awalnya mau ciptain hidupku sebagai penyembah atau sebagai seorang yang bisa memuliakan namanya lewat talenta. Nah, kita harus bisa kembangkan dan harus kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu sih. Nah, aku akan nambah sedikit sih sebenarnya. Nah, Tuhan tuh akan kasih kita, setiap kita tuh free will, kehendak bebas. Tuhan tuh akan kasih kita ya kehendak bebas. Nah, ya apalagi anak muda ya, free anak muda, kan, free will-nya ya, tuh. Biasanya. Nah, kadang-kala kita coba, kalian berpikir gini ya. Coba kalau kalian berpikir bahwa yang ciptain Lucifer adalah Tuhan. Yang ciptain Lucifer kan Tuhan, tapi Lucifer memilih bahwa dia jatuh dalam dosa. Nah, itu kan kehendak bebas dia. Tuhan kan, Tuhan tuh beda ya cara kerjanya sama iblis. Iblis tuh kalau cara kerjanya tuh dengan cara memaksa. Contoh, kalau kalian buat kejahatan itu akan terngiang-ngiang terus. Kalian bakal ingat. Iya. Nah, iblis tuh dengan cara memaksa jatuh dalam dosa pertama kali. Contoh nyontek deh. Pada saat kalian nyontek pertama kali, kalian akan terus enak, nikmat, dan akhirnya kalian akan nyontek terus. Nah, tapi Tuhan tuh bukan kayak gitu cara kerjanya. Tuhan tuh cara kerjanya dengan memberikan itu free will, kehendak bebas. Nah, makanya pada saat kalian memilih untuk membuang sampah, kalian memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dengan cara apapun, itu free will kembali buat setiap kalian, buat setiap kita juga. Bukan pada saat kita menjadi baik atau pada saat kita lakukan apapun untuk baik, tapi pada saat kita melakukan kejahatan juga itu kan free will. Ya Tuhan, kayak mungkin Tuhan atau pokoknya kayak disodorkan gitulah ya, semua pilihan-pilihan Tuhan tuh juga nyodorin gitu, pilihannya mau seperti apa nih, mau ikut kehendak Tuhan atau bukan, atau kehendak kan pribadi gitu, atau jangan-jangan malah kehendak si iblis ya kan gitu. Itu kan free will ya kalian. Pada saat aku pengen kasih tahu ya, pada saat kalian akan memulai hidup yang baik, pada saat kalian memulai membuang setiap sampah kalian, percayalah, bukan percayalah sih, rata-rata itu emang tidak enak, itu akan memotong kedagingan kalian. Sakit sih pasti. Sakit. Karena sebagian kan sampah itu kan juga jadi kebiasaan ya. Kebiasaan. Misalnya dia orangnya pemarah, sampahnya dia pemarah, jadi dia pasti tiba-tiba senyum gitu kan. Terngiang-ngiangnya, bukan maksudnya terngiang-ngiangnya malah jadinya marah terus jadi kayak kebiasaan. Pokoknya apa gue mau yang marah, apa pengen marah gitu. Nah itu kan jadi kebiasaan gitu. Nah itu sih yang aku bilang, bahwa pada saat kita memilih hal yang baik, kita kedagingan kita tuh akan dipotong sedikit demi sedikit. Contoh ya tadi, pilih teman kan, kadang-kadang kita harus ditinggalin teman kita. Iya benar. Atau mungkin pada saat kita akan memilih yang baik, kita akan dibilang kok lu munafik gitu-gitu. Nah itu adalah awal bahwa kedagingan kita bakalan dipotong step by step. Meskipun kita kadang merasa itu sangat menyakitkan. Oke, wah. Ini sangat topik yang walaupun kita baru pertama kali tapi kayaknya topiknya tuh dalam banget. Dalam banget ya. Karena kita harus kenalin diri kita dan itu tuh enggak but apa isinya bukan waktu yang sebentar tuh teman-teman. Karena kita harus benar-benar korek dan bongkar hati dan hidup kita tuh sebenarnya seperti apa. Luar biasa banget nih hari ini. Aku mau ucapin terima kasih teman-teman yang udah dengerin segmen kedua kami. Sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Tali Tangkung Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan.